Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-1190. Hadis yang ke-1190 telah kita baca dan telah kita pahami maknanya, di mana di dalam hadis tersebut maknanya adalah pemilik budak, tuan pemilik budak, apabila membunuh budaknya maka dikisas dengan dibunuh. Apabila pemilik budak itu memotong salah satu dari anggota tubuh budak yang dimiliki, maka dikisas dengan dipotong sebagaimana pemilik budak itu memotong budaknya. Sehingga orang yang merdeka apabila membunuh budak atau menghilangkan atau melukai anggota tubuh budak, orang yang merdeka apabila membunuh budak atau menghilangkan anggota tubuh budak, dengan kata lain melakukan jinayah, tindak kejahatan yang menuntut kisos kepada budak, maka dikisos. Itu makna dari hadis yang ke-1190. Sehingga dari hadis ini tidak dibedakan tentang masalah kisos antara perbedaan derajat manusia. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang lemah. Seperti Asy-Syaikh Al-Wasam dalam kitab Tawdul Ahkam menyatakan tentang kedudukan hadis ini, kata beliau, al-hadis dhaif. Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Dhaif At-Tirmidzi juga mendhaifkan hadis ini di nomor hadis yang ke-1414. Karena itu para ulama terkait dengan masalah makna hadis ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat tentang orang merdeka membunuh budak atau orang merdeka menghilangkan anggota tubuh budak. Dengan istilah lain, orang yang merdeka melakukan jinayah terhadap budak. Jinayah itu tindak kejahatan terhadap orang lain yang mengharuskan adanya kisos atau adanya diat denda harta. Itu jinayah. Orang merdeka yang melakukan jinayah terhadap budak, apakah mengharuskan kisos atau tidak? Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka yang melakukan jinayah, tindak kejahatan pelanggaran terhadap budak, apakah terhadap jiwanya atau anggota tubuhnya, itu dikisos apabila aman dari kedzaliman. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah berdasarkan keumuman ayat tentang kisos. Kecuali apabila pelakunya itu adalah tuan pemilik budak itu. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama, seperti diantara imam madhab yang empat adalah al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad, itu berpendapat bahwa orang yang merdeka ketika melakukan jinayah, tindak kejahatan terhadap budak, baik terhadap jiwanya atau anggota tubuhnya, tidak dikisos. Itu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 178, di mana Allah berfirman, Al-Hurru Bil-Hurri. Orang yang merdeka dikisos ketika melakukan jinayah terhadap orang yang merdeka. Ya. Adapun ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, An-Nafsu Bin-Nafsi, ya, melakukan tindak kejahatan terhadap jiwa, yaitu melakukan tindak pembunuhan, dikisos dengan dibunuh, ayat itu ayat yang mutlak. Dan dibatasi dalam surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ayat 178 itu menjelaskan dan membatasi ayat dalam surat Al-Maidah yang mutlak, dibatasi. Orang yang membunuh dikisos dengan dibunuh, itu maksudnya dijelaskan kalau orang merdeka membunuh orang yang merdeka. Kalau orang merdeka membunuh budak, itu hukumannya bukan kisos. Itu pendapat jumhur ulama. Kemudian jumhur ulama berpendapat seperti itu karena hadis ini, hadis yang ke-1190, yang makna dari hadis tersebut bahwa orang yang merdeka ketika membunuh budak itu dikisos dengan dibunuh, apabila memotong anggota tubuh budak dikisos dengan dipotong anggota tubuhnya, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Itu alasan dari jumhur ulama, alasan dari mayoritas ulama. Ya. Walaupun dalam hal ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Dzil Jalali wal Ikram, bahwa tindak jinayah yang dilakukan antar orang merdeka dengan budak, hukumnya sama, yaitu kisos. Budak melakukan jinayah kepada orang merdeka, kisos. Orang merdeka kepada budak, dikisos. Baik mengenai jiwa, yaitu tindak pembunuhan, atau terhadap anggota tubuh. Nah. Tentang masalah adanya kisos terhadap anggota tubuh, itu perkara yang sudah pasti. Terlepas ini dari antara budak dan orang merdeka, tapi secara umum bahwa kisos terhadap anggota tubuh ini adalah perkara yang pasti. Disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Seperti seorang memotong tangan orang lain, kisosnya dipotong. Ya. Seorang mematahkan kaki orang lain, dipatahkan kakinya. Dan demikian selanjutnya. Kalau itu masalah yang sudah jelas tentang disyariatkannya. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dan tindakan kisos terhadap jinayah selain jiwa, jinayah selain pembunuhan, yaitu terhadap anggota tubuh manusia. Seorang muslim mematahkan atau memotong anggota tubuh muslim yang lain, itu dikisas dengan 3 syarat. Yang pertama, al-amnu minal haif, aman dari kedzaliman. Aman dari kedzaliman. Apa maksudnya aman dari kedzaliman? Yang dimaksud aman dari kedzaliman itu, dipotongnya itu pada persendian. Dipotongnya pada persendian. Itu diantara bentuk aman dari kezaliman. Syarat yang kedua adalah serupa, sama 2 anggota tubuh. Ya, baik dari sisi nama maupun tempat. Antara orang yang melakukan tindak jinayah, pelanggaran maupun yang dilakukan jinayah padanya. Orang mematahkan kaki orang lain, ya kisosnya yang dipatahkan juga kakinya. Ya. Orang memotong hidung orang lain, yang dipotong sebagai kisos ya hidungnya. Ya. Seimbang. Seimbang. Bukan orang memotong telinga orang lain kemudian kisosnya pada mata, itu tidak memenuhi syarat. Mata dikisos dengan mata, tangan dikisos dengan tangan, kaki dikisos dengan kaki. Dan demikian selanjutnya. Sama namanya dan juga tempatnya. Ya. Kalau tangan yang dipatahkan itu adalah umpamanya bagian lengan, ya dipotongnya sebatas itu. Jangan kemudian sampai pundak umpamanya atau sampai siku-siku. Gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah istiwa uhuma fisiha wal kamal. Syarat yang ketiga adalah sama 2 anggota tubuh itu dalam hal kesehatan dan kesempurnaannya. Ya, sama-sama sehat, sama-sama sempurna. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-1191. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul La yuqadul walidu bil waladi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah wa sahahu Ibn Al-Jarud wal Baihaqi wa qala Tirmizi innahu mudtaribun. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dan dari Umar Ibnu Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yuqadul walidu bil walad. Orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Rawahu Ahmad, hadis riwayatkan oleh Ahmad wa Tirmizi, At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Al-Jarud wal Baihaqi, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi. Wa qala At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menyatakan innahu muttarib, sesungguhnya hadis itu hadis yang muttarib. Muttarib itu goncang, berbenturan satu dengan yang lainnya, tidak ada jalan keluar untuk mengkompromikan. Dan dari Umar Ibnu Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua tidak dikisas karena membunuh anaknya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Jarud dan Al-Baihaqi. Dan At-Tirmidzi menyatakan sunnya hadis tersebut hadis yang muttariq. Tentang kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Al-hadis sahih. Hadis ini sahih karena hadis ini memiliki banyak jalan. Memiliki banyak jalan. Dan jalan-jalan hadis ini muttasilah, bersambung. Ya. Kalau di sini disebutkan dari Umar bin Khattab, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas dan juga dari Suraqah. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 2214. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Al-Irwa itu maksudnya Irwaul Ghalil, di nomor hadis 2214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan, la yuqadul walid, orang tua tidak dikisas. Al-Qawad maknanya menurut luhum dan bahasa adalah al-qisas. La yuqadu, tidak dikisas. Tidak dikisas, tidak dituntut kisas orang tua karena membunuh anaknya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang tua ya, itu apabila sampai, ya kalau sampai ada orang tua membunuh anak, itu hukumannya bukan kisas, tidak dikisas, dibunuh sebagaimana dia membunuh anak. Alasannya adalah nalwala juz'un min walidih, karena anak itu adalah merupakan bagian dari orang tuanya. Anak merupakan bagian dari orang tuanya. Anak itu bagian dari ayah dan ibu. Dan dalam hal ini hukumnya sama. Antara al-ab dan al-um, antara ayah dan ibu, hukumnya itu sama. Demikian juga, sama pula hukumnya adalah kakek dan nenek terus ke atas. Kakek, nenek, terus ke atas. Demikian juga anak, laki-laki, perempuan, terus ke bawah. Dan yang berpendapat seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, di antara imam mazhab yang empat adalah Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Umar Ibnu Khattab dan beberapa ulama yang lain seperti Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Ishaq. Nah, dan ini pendapat daripada jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Karena dalam merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis ini tadi, berarti ada pendapat lain. Di antara pendapat lain dari pendapat ulama itu bahwa kisas itu tetap ada antara orang tua dan anak. Ya. Kalau orang tua membunuh anak, ya, dikisos, orang tua itu dibunuh. Itu pendapat sebagian ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di antaranya dalam Fathul Jalali wal Ikram. Nah, Adapun kalau kalau anak anak membunuh orang tua, kalau itu jelas. Kalau anak membunuh orang tua, itu dikisos. Apakah yang dibunuh itu ayahnya atau ibunya? Kalau itu perkara yang pasti berdasarkan an-nusus, nas-nas, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jinayah, apakah itu jinayah terhadap jiwa, yaitu pembunuhan, atau jinayah terhadap anggota tubuh, itu hukumannya adalah qisas, kecuali orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, qisas. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1192. Wa Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Qultu li Aliin hal indakum syai'un minal wahyi ghairul Qur'an? Qala la. Walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamata illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Wa ma fi hadhihi sahifah? Qultu wa ma fi hadhihi sahifah? Qala al aqlu wa fikakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafirin. Wa Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qal. Dan dari Abu Juhaifah, semoga Allah meridainya, berkata, Qultu Aliin, saya bertanya kepada Ali, hal indakum syai'un minal wahyi ghairul Qur'an? Apakah pada kalian itu ada wahyu selain Al-Qur'an? Qala la. Ali menjawab, tidak. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamata. Demi yang telah menumbuhkan biji dan demi yang telah menciptakan makhluk hidup. Illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Kecuali yang ada adalah pemahaman terhadap Al-Qur'an yang Allah berikan kepada seseorang. Wa ma fi hadhihi sayfah, dan kecuali apa yang ada pada lembaran ini. Qultu, saya bertanya, wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada pada lembaran ini? Qal, Ali menjawab, al aqlu, diyat atau denda pembunuhan, wa fikakul asir, membebaskan tawanan, wa la yuqtalu muslimun bikafirin, dan orang Islam yang membunuh orang kafir tidak dibunuh. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Abu Juhaifah, semoga Allah meridainya, berkata, saya bertanya kepada Ali, apakah pada kalian ada wahyu selain Al-Quran? Ali menjawab, tidak. Demi yang telah menumbuhkan biji-bijian dan yang telah menciptakan makhluk hidup. Kecuali pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah berikan kepada seorang. Dan apa yang ada di dalam lembaran ini? Saya tanya, apa yang ada dalam lembaran ini? Ali menjawab, yang ada dalam lembaran ini adalah denda pembunuhan, pembebasan atau membebaskan tawanan, dan orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, yang pertanyaannya Abu Zuhaifa radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib itu karena ada sebab. Sebabnya itu adalah karena orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah itu menganggap dan meyakini dengan anggapan dan keyakinan yang batil bahwa pada Ahlul Bait itu ada wahyu selain Al-Quran. Pada Ahlul Bait itu ada wahyu selain Al-Quran. Ahlul Bait itu memiliki wahyu selain Al-Quran. Mereka itu memiliki mushaf tersendiri yang diberikan kepada mereka oleh Nabi yang panjangnya itu dalam bentuk lembaran panjangnya 70 hasta dengan hastanya Nabi. Itu pernyataan dan keyakinan yang batil, yang dusta. Dan itu diantara kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya Ali bin Abi Thalib sendiri tidak ridho. Mereka menganggap, orang-orang Syiah itu menganggap bahwa Ahlul Bait memiliki mushaf tersendiri. Ya. Yang oleh Nabi diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam bentuk sahifah, ya, punya sahifah, lembaran yang berisi wahyu yang itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Panjangnya 70 hasta. Ya, kalau satu hasta itu setengah meter umpamanya ya, tapi satu hasta itu lebih dari setengah meter kalau hastanya Nabi. Satu hasta ini kan dari ujung siku-siku sampai ujung jari tengah ini yang paling panjang. Ini satu hasta. (tuh) 40 meteran mungkin kurang lebih ya lembarannya itu. Nah. Padanya ada 1000 bab. Dalam 1000 bab ya, dibuka 1000 bab di dalamnya ada semua yang halal dan yang haram. Ya. Jadi enggak pakai Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak dipakai. Nah, karena ada pernyataan dan persangkaan orang-orang Syiah seperti itu, maka Abu Juhaifah bertanya langsung kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, bertanya langsung kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Yang mereka sangka Ali bin Abi Thalib itu yang memegang ya, wahyu selain Al-Quran tersebut. Abu Juhaifah bertanya, apakah kalian wahai Ahlul Bait memiliki wahyu selain Al-Quran? Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak. Tidak ada wahyu selain Al-Quran pada kami. Wahyu yang ada pada kami hanya Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersumpah demi yang telah menumbuhkan biji-bijian, yang telah menciptakan makhluk hidup. Tidak ada. Yang ada tidaklah kecuali pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada seorang. Wahyu yang ada Al-Quran. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman terhadap Al-Quran kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga bisa memahami Al-Quran dengan benar. Mengetahui tafsir Al-Quran dengan benar. Dan tidak ada kecuali apa yang ada di dalam lembaran ini. Yang ada di lembaran ini yaitu lembaran yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu ditulis di sahifah, ditulis dalam lembaran. Tidak ada kecuali apa yang ada dalam lembaran ini, yaitu hadis-hadis Nabi. Kemudian Abu Juhaifah bertanya lagi, "Wa ma fi hadhihi shahifah?" Apa isi shahifah tersebut? Apa isi lembaran tersebut? Ya. Yang ada di dalamnya apa? Ali bin Abi Thalib menjawab, di antara yang ada dalam lembaran tersebut, di antara hadis Nabi yang ada di situ adalah berisikan adanya al-aqlu, yaitu denda diat pembunuhan. Diat pembunuhan. Di antaranya kalau unta 100 ekor unta. Kalau uang 1000 dinar. Dikatakan al-aqlu karena wali dari keluarga yang membunuh, wali dari keluarga yang membunuh, ketika keluarga yang dibunuh memaafkan, ini membayar diat, membayar denda dengan onta-onta yang jumlahnya banyak, kemudian dibawa ke tempat keluarga yang dibunuh, diikat di halaman, nah, sehingga denda pembunuhan itu diistilahkan dengan al-aqlu. Kemudian fikakul asir, yaitu membebaskan tawanan. Orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, ini orang Islam punya kewajiban untuk membebaskan dengan dibayar denda, bayar tebus. Nah. Kemudian yang ketiga, wala yuqtalu muslimun bikafirin. Orang Islam itu tidak dibunuh, tidak dikisos karena membunuh orang kafir. Nah, yang hendak dijadikan dalil, hendak jadikan sadar hadis ini adalah yang terakhir terkait dengan pembahasan itu masalah kisos. Wala yuqtalu muslimun bikafirin. Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Orang Islam tidak dikisos dengan dibunuh karena membunuh orang kafir. Sehingga di antara faedah dari hadis ini sebagai dalil, la yuqtalu muslimun bi kafir. Orang Islam itu tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Karena orang kafir itu tidak sekufu dengan orang Islam, tidak seimbang, tidak sederajat dengan orang Islam. Darahnya, nilai darahnya beda. Ya. Sehingga tidak bisa dihukumi sama. Nah. Baik, kita cukupkan dulu sama di sini. Selalu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah, kalau tidak lupa, akan saya tambahkan dari beberapa hadis ini tentang syurutul qisas, syarat-syarat qisas. Jadi qisas terhadap jinayah, terhadap tindak pembunuhan, itu ada syarat-syaratnya. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.